fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون, kaum muslimin dan muslimat, ikhwati wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah, ayuhal mudarrisun, mudarrisat, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, walhamdulillah, kita dimudahkan untuk bermajelis di tempat ini, di sebuah majelis yang mulia insyaallah ta'ala, majelis yang dibacakan di dalamnya ayat-ayat Allah subhanahu dan juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, majelis di tempat yang mubarak, masjid min masajidillah, yang kita semuanya berharap semoga kita semuanya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah mendapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala dan fadl darinya. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, hadal majlis, majlis ini meskipun sesungguhnya khasun, khusus lil mudarrisin wal mudarrisat, namun sesungguhnya apa yang akan kita sampaikan sesuatu yang dibutuhkan oleh setiap muslim. Naam. Tema majelis kita adalah mendulang pahala jariyah dari amalan tarbiyah dan dakwah. Mendulang pahala jariyah dari amaliyah atau amalan tarbiyah, pendidikan, dan juga apa? Ad-da'wah ilallah. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, bersyukurlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang demikian banyak. Terkhusus nikmat ad-din. Karena nikmat agama itu ya tidak bisa dibandingkan dengan dunia wa ma fiha, dunia dan seisinya. Maka akan sangat-sangat menyedihkan seandainya seorang melupakan dan tidak menyadari nikmat agama yang Allah berikan kepadanya. Sejenak kita renungkan, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ayuhal mudarrisun mudarrisat. Hadisan an Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha tentang fadl, keutamaan rakaat al-fajr, dua rakaat qabliyah subuh. Maka qala Nabi alaihi salatu wassalam, apa yang Rasul katakan tentang dua rakaat itu? Nabi mengatakan rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat qabliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rak'atal fajri. Naam. Dan ini adalah nikmat diniyah, nikmat agama yang Allah berikan kepada seorang hamba ketika dia mengamalkan hadhihi al-ibadah al-mustahabbah, amalan yang sunnah ini, dua rakaat qabliyah subuh. Lalu bagaimana ketika yang Allah berikan kepada seorang hamba lebih dari itu? Naam. Ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat tentang ma'rifatullah, mengenal Allah subhanah, mengenal nama-namanya, mengenal sifat-sifatnya, ma'rifatuddin, mengenal agama Islam, dimudahkan untuk dia beribadah kepada Allah bi'anwa'il ibadat, dengan berbagai macam ibadat, al-wajibah, al-mafrudhah, seperti sholat lima waktu, wa talabul ilmi, termasuk nikmat dimudahkannya seorang hamba menjadi seorang yang mengambil bagian di dalam tarbiyah wa da'wah ilallah. Ini lebih besar ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah dari dua rakaat qabliyah subuh itu. Karena dua rakaat qabliyah subuh ma'asyiral muslimin naf'uhu, manfaatnya qasirun, terbatas untuk al-fa'il, untuk yang melakukan. Bikhilafi da'wati ilallah wa tarbiyah, berbeda dengan ad-da'wah ilallah, da'wah kepada Allah subhanah, kemudian tarbiyah, mendidik anak-anak muslim, mendidik generasi muda untuk mengenal perkara-perkara yang wajib alaihim, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengenal agama Islam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini adalah nikmat yang sangat besar. Oleh karena itu fi hadzal majlis, di majlis ini udzakirun nafsi, saya wasiatkan dan saya ingatkan diri saya pribadi dan antum semuanya, ayuhal mudarrisun, mudarrisat, tentang betapa besarnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala alaina, atas kita ini, hamba-hamba Allah yang dhaif, hamba-hamba Allah yang lemah, hamba-hamba Allah yang penuh dengan kekurangan. Wa ma'a hadza, bersama dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk kita mengambil peran meskipun sedikit di tarbiyah, di dalam tarbiyah wa da'wah ilallah. Naam. Kaum muslimin rahimanu rahimakumullah, ayuhal mudarrisun, mudarrisat yang saya muliakan dan saya cintai fillah. Berbicara tentang tarbiyah, ya, tarbiyah itu ya dari kata naam raba yarbu, yang maknanya adalah tumbuh. Naam juga mengandung makna menjaga, ya, memelihara. Jadi tarbiyah ini berasal dari kata yang mengandung makna tadi, tumbuh, berkembang, atau menjaga, memelihara, ya. Di situ tergambar ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah bahwa amaliyah tarbiyah itu sebuah amaliyah, pekerjaan yang tidak ringan ma'asyiral muslimin. Pekerjaan yang membutuhkan as-sabr, kesabaran, membutuhkan ketelatenan, dan lebih dari itu semuanya membutuhkan aun, bantuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, dakwah, tarbiyah. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, mengandung makna penjagaan. Ketika antum, kita semuanya mendidik anak-anak, ya, ada upaya penjagaan, menjaga mereka anak-anak dari hal-hal yang merusak fitrah mereka. Bukankah kita yakin dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah? Setiap yang lahir itu terlahir di atas apa? Fitrah. Di atas Islam. Kenapa bisa berubah? Fa abawahu yuhawwidanihi, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu, menjadi sebab anak itu menjadi Yahudi, au yunasiranihi, atau menjadikan apa? Nasrani, au yumajisanihi, atau menjadikannya Majusi. Karena ada pengaruh-pengaruh yang muncul dari sekitar anak inilah orang tuanya, menjadikan dia Yahudi, Nasrani, Majusi. Maka amaliyah tarbiyah adalah amaliyah penjagaan, menjaga anak-anak ini atau menjaga murid-murid kita dari hal-hal yang merusak. Merusak akidahnya, merusak akhlaknya, merusak ibadahnya. Naam. Berarti menunjukkan di sana ada amaliyah ini, menjaga, penjagaan. Kemudian juga ada amaliyah untuk berupaya adanya pertumbuhan yang ada pada anak-anak kita, murid-murid kita. Antum semuanya menyaksikan bagaimana anak kita dididik, bagaimana agar tumbuh. Ada muncul sifat-sifat yang baik, dilatih keberaniannya, syaja'ah, keberanian. Thayyib. Kemudian juga dididik agar memiliki al-haya, rasa malu. Dididik agar mereka apa namanya terbiasa untuk melakukan apa? Amalan-amalan kebaikan dan meninggalkan hal-hal yang tidak baik. Dididik agar dia bisa setiap hari bertambah amaliah dia dan kemampuan dia. Hari ini dia bisa membaca 3 huruf A, B, T. Terus sampai dia mutqin, ditambah lagi. Ada pertumbuhan yang kita harapkan. Huruf berikutnya. Sehingga dia bisa membaca Al-Quranul Karim. Kemudian tidak cukup sampai di situ, ma'asyiral muslimin. Upaya untuk nuhafil, bagaimana dia menghafalkan ayat, menghafalkan surah, juga tidak berhenti sampai di situ, ma'asyiral muslimin. Bagaimana agar dia bertambah yafham, memahami apa yang dia baca, apa yang dia hafalkan minal ayat. Dia baca firman Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Dididik, ditarbiyah agar dia memahami hadhil ayat. Ayat ini menunjukkan betapa agungnya Allah, betapa sempurnanya Allah subhanahu, betapa Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha terpuji, karena kesempurnaan sifatnya, karena kesempurnaan ihsannya. Fahuwa Rabbul Alamin, dia Allah adalah Rabbul Alamin, Al-Khaliq yang menciptakan, Al-Razik yang memberikan rezeki, Al-Mudabbir yang mengatur alam. Fahuwa Rabbul Alamin. Indama qara'a hadhil ayah, ketika sang anak membaca ayat ini, alhamdulillahi Rabbil Alamin, dia membacanya dengan penuh keyakinan tentang apa yang ada di dalam ayat ini. Mentauhidkan Allah di dalam rububiyah. Naam. Demikian pula ketika dia membaca firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahmanir-Rahim. Bukan sekedar dia bisa membaca ayat ini, Ar-Rahmanir-Rahim, namun dalam tarbiyah, upaya agar anak ini memahami apa yang dia baca. sampai dia meyakini bahwasanya Ar-Rahman Ar-Rahim ismani min asma'illahil husna. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah diantara nama-nama Allah Al-Husna, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan dia meyakini tentang nama-nama Allah ya, dengan benar. Bagaimana Rasul alaihi salatu wasallam wa sahabah di dalam meyakini asma Allah, nama-nama Allah dan sifatnya. Demikian pula ketika dia membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada engkau ya Allah kami beribadah dan hanya kepada engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Murid yang kita didik tidak sekedar membaca ayat ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bilisani, dengan lisannya saja, tetapi na'am, dia meyakini apa yang dia baca itu, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya ilah. Naam, ilahul haq, yang berhak untuk diibadai, dan tidak ada yang berhak diibadai selain Allah subhanahu. Jadi amaliyah tarbiyah itu juga amaliyah untuk apa? Naam, tumbuhnya anak di atas kebaikan. Taib. Ada penjagaan di situ, ada upaya untuk naam anak-anak tumbuh di atas kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayyuhal mudarrisun mudarrisat yang saya muliakan dan saya cintai fillah. Bismillah. Berbicara tentang tarbiyatul aulad wa tarbiyatul abna, nah, wa da'wa ilallah, mengingatkan kita tentang asyai akhor, sesuatu yang lain, yaitu upaya penjagaan terhadap tanaman misalnya. Taib. Allah subhanahu wa ta'ala mengumpamakan iman dengan sebuah tanaman, syajarah, wahia an-nakhlah, yaitu apa? Kurma. Dan diantara hikmah disebutkannya amsal, permisalan-permisalan, adalah agar ya, seorang lebih memahami sesuatu yang tidak tampak menjadi sesuatu yang seakan-akan ada di hadapannya. Mahsus, sesuatu yang terlihat, teraba. Naam. Allah berfirman di dalam surah Ibrahim, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibah kasyajaratin tayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala linnas. Tidakkah kalian perhatikan, alam tara kaifa daraballahu mathalan, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala membuat sebuah perumpamaan. Apa yang diumpamakan itu? Kalimatan thayyibah, kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Iman seorang. Suatu saat Nabi pernah bertanya kepada para sahabat. Suatu saat Nabi sedang duduk, ya. Fa'utiya bijummar. Nabi mendapatkan hadiah. Apa itu? Jumar. Bagian atas batang pohon korma. Hampir mirip dengan pohon kelapa, bagian atasnya itu ya bisa dimakan, kan demikian. Ada istilahnya pondoh atau apa kalau pohon kelapa itu. Ya, asyahid intinya ini pohon korma, bagian atasnya juga sama, mirip-mirip dengan pohon kelapa. Utiya bihada. Nah, Nabi diberi hadiah itu. Maka Nabi pun makan. Sambil beliau makan, sa'ala su'alan, beliau bertanya dengan sebuah pertanyaan. Dan sesungguhnya jawabannya ada isyarah dari Nabi. Ini loh yang sedang saya makan. Nah, terkadang orang bertanya ya dengan sesuatu yang sedang dia apa? Ya, sedang dihadapi. Asyahid, Nabi bertanya kepada para sahabat. Sesungguhnya seorang mukmin ya, diperumpamakan dengan sebuah pohon. Nah, yang pohon itu diantara sifatnya la taskutu au la yaskutu warakuha, di mana daunnya pohon ini tidak pernah gugur, tidak pernah yang namanya daun itu gugur. Subhanallah, namanya pohon korma itu tidak ada daun gugur. Beda dengan pohon kelapa, tiba-tiba belarak sempal kan ada kan, ya, jatuh. Kalau pohon korma tidak, subhanallah. Ya. Dia tetap kokoh berada di atas pohon itu. Dia tidak akan jatuh kecuali dipotong oleh siapa? Sang petani. Nah, kuat ini daun. Nabi mengatakan sesungguhnya perumpamaan seorang muslim ke syajarah seperti sebuah pohon, la yasqutu waraquha, yang tidak apa? Tidak gugur daunnya. Fama hiya ma hadhihi syajarah, apa pohon itu? Para sahabat ditanya seperti itu, masing-masing berpikir, pohon apa ya? Ada yang menebak, oh barangkali pohon ini, ada yang menebak barangkali pohon itu. Sebagiannya berpikir, na'am, syajarah fi al-badiyah. Sebagiannya berpikir pohon-pohon yang ada di daerah badui. Kata Ibnu Umar, wa huwa rawi hadal hadis, kata Ibnu Umar, fayakhturu fi bali, terbersit dalam benakku, annaha nahlah. Pohon itu adalah kurma. Hampir saya menjawab, kata Ibnu Umar. Tetapi saya melihat di samping kanan saya, di samping kiri saya, orang-orang besar. Ada Abu Bakar, ada Umar. Malu beliau namanya. Tawadhu. Nah, maka saya pun menahan diri tidak menjawab. Baru setelah itu Nabi menjelaskan kepada para sahabat, annaha nakhlah. Pohon yang dimaksud adalah nakhlah. Kurma. Itulah pohon yang dimaksud di dalam surah Ibrahim yang telah kita baca tadi. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah. Tidakkah kalian perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan kalimat thayyibah itu, ketika seorang mengucapkan la ilaha illallah masuk ke dalam agama Islam, sesungguhnya dia memiliki tanaman itu, pohon tadi. Kasyajarah thayyibah, seperti pohon yang thayyibah. Naam. Yang kalau pohon itu dipelihara, kalau pohon itu diperhatikan, yang kalau pohon itu terus dilihat bagaimana perkembangannya, kan demikian tanaman. Maka pohon itu akan besar. Seperti disebutkan dalam ayat ini, asluha sabitun, akarnya akan menghujam ke dalam bumi, dalam. Dan pohon korma berbeda dengan ya, pohon kelapa atau pohon yang ini akarnya, pohon korma bisa dalam sekali. Kalau di sampingnya ada sumur sampai 10 meter misalnya, airnya di bawah akan tampak di situ akarnya sampai ke dalam. Subhanallah. Asluha sabitun wa far'uha fis sama, dan daun-daunnya menjulang ke langit. Indah, tampak kokoh, lebat, indah. Wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha, dan pohon tadi akan mengeluarkan buahnya, memberikan manfaatnya setiap saat. Dan korma tidak pernah berhenti, ma'asyiral muslimin. Di saat panen ada korma-korma mada yang masih muda, rutab. Dan ketika semakin lama dia menjadi tamar, dan itu tersimpan bertahun-tahun. dan semua bagian dari pohon korma yanfa', bermanfaat. Tidak ada satupun yang tidak bermanfaat. Sampai bijinya juga ma'ruf indan nas, bijinya juga bermanfaat bagi para pemilik domba, para pemilik mawashi. Ya, ketika memakan biji-biji korma ini, maka susunya akan apa? Akan susu yang dihasilkan dari sapi atau apa namanya, atau kambing ini. Nah, demikian beda dengan ketika tidak memakan biji-bijian tadi, biji korma. Asyahid intinya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, itulah tarbiyah. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, la syak, tidak diragukan bahwasanya tanaman iman yang ada pada diri mereka adalah tanaman yang demikian rindang. Mereka adalah orang-orang yang ditarbiyah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tarbiyatan salihah. Sehingga tanaman korma, nahlah yang ada pada diri-diri para sahabat adalah tanaman yang demikian kokoh. Tidak bisa tumbang. Dan manfaat yang diberikan, yang dirasakan oleh umat ini dari para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in juga tidak pernah putus. Iya atau tidak? Betul ikhwan. Kita saat ini, hadzal yaum, di hari ini, di majlis ini, najlis fi hadzal majlis, duduk di majlis ini, nah, kita mendapatkan faedah, yang faedah itu dari para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Hadzal hadis, hadis ini ikhwan, yang sedang kita bicarakan tentang pohon korma ini, man yarwi hadzal hadis? Siapa yang meriwayatkan hadis ini? Ibnu Umar. Nah, manfaatnya itu terus. Nah, sehingga memang ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tarbiyah itu adalah amaliyah azimah. Di samping ya juga membutuhkan kesabaran. Kita sebutkan kisah ini tadi ya, untuk menggambarkan bahwasanya amaliyah tarbiyah itu bukan amaliyah yang bisa dibuat main-main saja, tidak. Butuh kesabaran. Sebagaimana seorang menanam korma. Ya. Orang yang punya pohon korma, kebun korma, kalau pohon kormanya ingin baik, betapa banyak dia lakukan. Nah, mengalirkan air, kemudian selalu dia bersihkan, dia perhatikan, nah, pagi, sore, dan seterusnya. Menanam pohon korma itu hampir sama kalau sekarang ini seperti nanam pohon apa namanya, pisang itu. Ada apa namanya? Ada anakannya gitu loh. Ada anaannya. Itu nanti diambil, dipindah. Itu enggak langsung sekali jadi. Tanahnya harus diperhatikan, nanti ditanam, dilihat, siram terus sampai keluar akar-akarnya. Kadang mati enggak berhasil, ganti lagi anakan yang lain. Tidak semudah yang dibayangkan. Naam, yani yahtajila al-amaliyah, butuh kepada usaha. Sampai kemudian tanaman itu kokoh. Suatu saat ada orang yang baru masuk Islam, ya, mendengar kisah ini, hadis ini, di sebuah tenda di Mina. Kemudian ditanya, kamu tahu tidak mana pohon korma itu? Saya tidak paham mana pohon korma. Kemudian ditunjukkan, kebetulan di dalam tenda itu ada pohon korma. Di dalam tenda. Kurus. Batangnya kecil. Daunnya kelihatan, ini pohon korma. Maka dia pun bertanya, loh kok bisa? Bukankah tadi ayat yang dibaca itu menggambarkan betapa apa? Ya, kokohnya pohon korma, besarnya, indahnya, buahnya. Loh ini kok seperti ini? Memang sengaja ditunjukkan pohon itu. Kadzalikal iman, demikian pula iman. Kalau tidak dijaga, tidak dirawat, naam, dia biarkan syubhat masuk ke dalam apa? Jiwanya. Naam, akan rusak, lemah, bahkan mati. Seperti kamu lihat pohon korma ini. Maka ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, amaliyah tarbiyah itu amaliyah yang besar, membutuhkan kesabaran. Karena di sana ada penjagaan tadi, ikhwan. Bagaimana menjaga, bagaimana mendidik, bagaimana menumbuhkan. Ayuhal mudarrisun mudarrisat rahimani wa rahimakumullah. Bismillah. Tarbiyah adalah amaliyah yang mubarakah. Di antara keberkahannya, dan ini yang kita harapkan, ya, di dalam tarbiyah itu ada pahala yang mengalir jariah. Itu di antara buah dari apa? Tarbiyah. Sehingga setiap orang yang sedang melakukan upaya tarbiyah, dia punya harapan besar kepada Allah. Karena setiap apa yang dia lakukan, setiap apa yang dia perbuat, ya, ada harapan besar. Walaupun mungkin yang saya lakukan, yang Anda lakukan hanya sekedar mengajarkan satu huruf, hanya sekedar memperbaiki dua kata yang salah pada ayat yang dia hafalkan. Naam. Tetapi di situ ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ada pahala besar. Jariyah. Seperti disebutkan di dalam hadis masyhur, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin." Sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu aw waladin salihin yad'u lahu. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, idza matal insan, jika seorang itu mati, inqata'a 'amaluhu, akan terputus amalannya. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, terputus amalannya, sudah tidak bisa lagi berbuat, sudah terbujur kaku di dalam kubur, sudah mulai digigit dan dimakan daging-dagingnya, hancur bersama dengan waktu, dimakan oleh cacing dan seterusnya. Tidak bisa berkata, tidak bisa beramal. Duhai seandainya ada waktu sejenak saja untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Namun sudah tidak ada lagi kesempatan. Terputus amalan. Nah, ada harapan untuk kembali ke dunia, namun tidak bisa. Iya. Min rahmatillah, di antara rahmat Allah dan kasih sayangnya, lil mukminin, bagi kaum mukminin. Allah Subhanahu wa taala, na'am, memberikan kesempatan untuk adanya amalan yang mengalir, bermanfaat untuk kita ba'dal maut, sesudah kematian. Na'am. Yang semestinya kita mengupayakannya kapan? Sekarang ini. Inilah kesempatan untuk kita berbuat hadhil ayyam, hari-hari ini, bukan hari-hari nanti. Mati kita nanti. Sodaqotin jariyah, sodaqoh jariyah. Sodaqoh yang sodaqoh kita ini dimanfaatkan seperti auqaf, wakaf, ya. Wakaf mushaf barangkali, atau wakaf kitab, atau wakaf na'am al-aradi, tanah. Bismillah. Sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat, yang diambil manfaatnya. Dan ini ada pada tarbiyah. Na'am. Tarbiyah itu kan mendidik anak bagaimana terjaga. Apalagi zaman ini ma'asyiral muslimin, fasad, banyak kerusakan. Tarbiyah itu upaya penjagaan, bagaimana dijaga dari kanannya, dari kirinya, dari depannya, dari belakangnya. Ingat syaitan, iblis, ya, telah bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangi Ibnu Adam dari depannya, dari belakangnya, kanannya, kirinya. Dan tarbiyah adalah amaliah penjagaan, menjaga. Nah, ketika kita sebagai seorang guru, seorang mudarris, seorang mudarrisah, ya, nah, bisa berusaha menjaga terus agar anak ini tetap lurus. Falyahmadillah, pujilah Allah Subhanahu. Karena kita menjadi sebab istiqomahnya anak ini. Kemudian di samping kita menjaga, kita juga berusaha untuk mereka tumbuh dalam tadi akidah yang benar, dalam akhlak yang baik, ada sifat-sifat yang baik. Naam, itu pahalanya terus mengalir. Taib, tadinya penakut, di gelap-gelap, nah karena sudah rusak, kadang kan anak rusak karena lingkungan, ya kan, ditakut-takuti sama bapaknya yang tidak ngerti ilmu. Awas nak, pulang ayo, kalau enggak nanti ada pocong. Pocong apa? Pocong itu anu namanya, orang mati hidup lagi. Rusak akidahnya sudah, namanya. Ya, enggak terasa ditakut-takuti oleh orang tuanya. Takut gelap, takut macam-macam. Antum dapat murid seperti itu, waduh, piye iki muridnya? Coba dididik lagi, diperbaiki, diluruskan, sampai akhirnya dia memiliki syaja'ah, keberanian, wali'atiqad as-sahih, keyakinan yang benar. Selama dia berkeyakinan dan dengan keyakinan yang benar itu, selama dia memiliki sifat syaja'ah itu, yang itu adalah bagian dari amalia antum, antum dapat pahalanya. Nah, keberanian dia. Mungkin ada di antara murid-murid kita yang punya sifat ketergesa-gesaan, tergesa-gesa apalagi apa-apa tergesa-gesa, gerusa-gerusu sana sini dan seterusnya. Diajar agar tenang. Ta'anni minallah wal ajalatu minasyaitan. Al ajalah minasyaitan, tergesa-gesa dari syaitan. Ta'anni minallah. Kemudian anak ini memiliki sifat tadi ta'anni, yanfa', bermanfaat. Taib, ini diantara amalan yang terus mengalir. Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu illa min thalathin: shadaqatin jariyah, shadaqah jariyah, au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, au waladin salihin yad'ulah, atau anak soleh yang senantiasa apa? Mendoakan kedua orang tuanya. Au waladin salih yad'ulah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara pahala besar yang kita harapkan fi amaliyah tarbiyah, dalam amaliyah tarbiyah. Nah, kemudian juga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ayyuhal mudarrisun mudarrisat rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kita ajarkan ini, ya, dari amaliyah tarbiyah ini, ya, mungkin juga akan terus berkembang, dilanjutkan oleh murid-murid kita. Karena diantara barokah dari tarbiyah dan dakwah adalah, ya, berkesinambungannya dakwah ahli sunnah, dakwah islamiyah. Rasulullah wafat alaihi salatu wassalam, namun tidak terhenti dakwah itu. Karena keberhasilan biidnillah, dengan izin Allah, Rasulullah berhasil mendidik ashabahu, sahabat-sahabatnya, yang tuanya, yang mudanya, yang anak-anaknya, semuanya terdidik dengan tarbiyah salihah oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Fastamarat ad-da'watu ilallah, maka dakwah pun terus mengalir, tidak berhenti. Naam, kita tidak ingin ikhwan begitu kita mati berhenti, tidak ingin ikhwan. Taib, kita punya ma'had, antum berada di ma'had, harapannya ketika kita mati, ma'had itu terus berjalan, bahkan berkembang, murid-muridnya juga berdakwah di tempat yang lain, istimrar dakwah, dan terus akan semakin besar pahala yang dirasakan oleh seorang muslim, seorang murabbi. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Rasulullah SAW ketika wafat bukan kemudian berhenti dakwah itu, Tetapi para sahabat merasakan adanya mas'uliyah, adanya tanggung jawab yang ada pada pundak-pundak mereka. Nah, maka mereka pun berpencar-pencar. Bukan hanya tinggal di Madinah, di mana-mana mereka berada. Dan mereka menegakkan jihad fisabilillah. Banyak sekali madaris ashab Rasulullah alaihi salatu wassalam. Madrasahnya Ibnu Mas'ud di Kufah, madrasahnya Ibnu Abbas di Makkah, Ibnu Umar Ibnu Khattab punya madrasah, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, madaris ashab Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, terlahirlah generasi yang juga akan melanjutkan perjuangan dakwah para sahabat, yaitu generasi apa? Tabi'in. Dilanjutkan lagi generasi berikutnya, tabi'u tabi'in. Wallahi ikhwan, hadhihi min barakati tarbiyah. Termasuk barokah tarbiyah. Istimrornya apa namanya? Dakwah. Berkesinambungannya na'am dakwah ahli sunnah, dakwah salafiyah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara faedah yang kita harapkan dalam tarbiyah, dakwah yang terus berkesinambungan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, syai'al akhar, sesuatu yang lain yang kita juga harus kita yakini ikhwan, untuk menggugah semangat kita ini, baik Anda sebagai orang tua yang punya anak-anak yang Anda didik, atau Anda sebagai seorang mudarris, seorang guru mudarrisah. Ketahuilah bahwasanya apapun yang kita infakkan, apapun yang kita keluarkan fit tarbiyah wa fit dakwah, itu ada mizan, ada timbangan yang berat di sisi Allah Subhanahu. Manfaat ya ikhwan. Kadang kita harus berkorban. Entah apa yang kita keluarkan. Tapi ketika kita keluarkan itu, ada waktu yang kita korbankan, ada harta yang kita keluarkan. Kadang ada perasaan yang harus kita jaga. Kadang murid-murid saya kok seperti ini, kayak tidak berterima kasih. Kadang seperti itu. Kita diuji sebagai seorang guru, kita diuji sebagai seorang murid. Kadang ada orang tua, aulia, tolaba yang cuek saja anaknya ini. Giliran anaknya punya masalah yang disalahkan apa? Ya, mudarris, mudarrisah. Ketika anak mendapatkan hal-hal yang baik, tidak ada rasa terima kasih. Kita sedang tidak mencari terima kasih abadan. Tapi terkadang orang diuji dengan itu, diuji dengan itu, dengan sikap-sikap yang tidak baik. Coba kita mengaca bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam, orang yang lebih baik dari Nabi alaihi salatu wassalam, lebih ikhlas dari Nabi, tidak ada ikhwan. Beliau adalah orang yang paling ikhlasnya manusia, orang yang paling hikmahnya dalam berdakwah. Beliau datang ke Taif, jauh-jauh ke Taif, ingin berbuat baik. Dengan tenaga beliau, dengan harta beliau, dengan segenap harapan yang besar kepada Allah Subhanahu. Datang ke Taif, namun ternyata tidak disambut dengan baik. Jangankan terima kasih, diusir, dilempari batu. Lempari batu. Ini kan upaya tarbiyah dan dakwah yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kesedihan wajar, tabii. Rasul pun sedih. Dia meninggalkan Taif dalam keadaan sedih. Bukannya Rasul tidak sedih, sedih. Pemandangan yang menakjubkan tampak lagi di hadapan kita. Kesabaran beliau yang luar biasa dan optimisme yang besar kepada Allah Subhanahu. Datang malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, wa ma'ahu malakul jibal, bersamanya malaikat penjaga gunung, menyampaikan kepada Rasul alaihi salatu wassalam bahwasanya Allah mengizinkan Nabi untuk memerintahkan malakul jibal. Apa saja yang Rasul kehendaki? Kalau beliau berkehendak, akan diangkat dua gunung, dijatuhkan kepada orang-orang musyrik yang tidak mau taat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Artinya bisa saja, dan Allah mengizinkan. Nabi alaihi salatu wassalam luar biasa. Kalau Rasul ngendika, ya jatuhkan pada mereka, selesai sudah. Tapi optimisme yang luar biasa pada diri Nabi, harapan yang besar pada Allah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? La, jangan, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah wa la yushriku bihi syai'a, atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Jangan, karena aku masih berharap kepada Allah, semoga Allah mengeluarkan dari mereka, dari sulbi mereka, anak-anak yang na'am beribadah kepada Allah, ya'budullah, beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Na'am. Amaliyah tarbawiyah, amaliyah yang membutuhkan pengorbanan. Tetapi ketahuilah bahwa apa yang dikorbankan, baik itu harta, tenaga, perasaan, na'am, di sisi Allah azim. Ini hal yang ketiga yang perlu kita ingatkan dan menjadi sebab keselamatan dari api neraka insyaallah ta'ala. Naam, kita bacakan ikhwan dua buah hadis yang menunjukkan bahwa pengorbanan-pengorbanan itu tidak sia-sia. Hadis yang pertama, ma'asyiral muslimin, hadis Aisyah, rawahul Bukhari rahimahullah. Naam, an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, dakhalat alayya imra'atun ma'aha ibnatani laha tas'al. Suatu hari datang seorang wanita masuk ke rumahku, kata Aisyah, dan dia membawa dua orang anak perempuan. Wanita ini minta, lapar dia. Falam tajid indi syai'an, namun dia tidak mendapatkan sesuatu di rumahku, kata Aisyah, ghaira tamratin wahidah, kecuali satu tamrah, satu butir korma, subhanallah, tidak ada apa-apa di rumah Aisyah kecuali tamrah. Fa'aqtuha iyyaha, maka saya pun berikan satu butir korma ini untuk wanita ini. Faqassamatha baina ibnatayha, maka dia pahroh menjadi dua. Nah, dia berikan untuk kedua putrinya. Walam takul minha, otomatis tidak makan sama sekali. Dia sendiri lapar, namun dia berikan kepada anaknya, dua orang putri. Kemudian dia pergi, faharajat. Kemudian dia pergi. Tidak lama kemudian datang Nabi alaihi salatu wassalam. Fadakhala Nabiyyu alaihi salatu wassalam faakhbartuhu. Datang Nabi alaihi salatu wassalam, saya pun menceritakan hal itu kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala, maka Nabi mengatakan, man ubutuliya bihadihil banat bisyai fa ahsana ilaihin kunna lahu sitran minan nar. Siapa yang Allah uji memiliki anak-anak yang seperti ini, diuji ada beban ya, kemudian dia apa namanya berusaha berbuat baik, ihsan ilaihin, maka sungguh anak-anak itu akan menjadi nam hijab dari azab neraka. Maka bersabarlah ayuhal mudarrisun mudarrisat, ayuhal ummahat wal aba, kita diuji dengan anak-anak ya. Kita berusaha berbuat baik kepada mereka, kadang kita mengorbankan na'am apa yang kita sesungguhnya butuh, seperti wanita ini ya. Dia bagi menjadi dua untuk anak-anaknya, dia sendiri tidak makan. Terkadang kita mengorbankan perasaan kita, terkadang kita nah, melakukan asya, kita harapkan semuanya itu menjadi mada sitron minan nar. Nah, taib, hadis yang kedua, ikhwan, ini nasihat bagi kita sebagai mudarrisin juga, juga terkhusus bagi orang tua di dalam tarbiyah. Rawal Imam Muslim rahimahullah, berkata Imam Muslim rahimahullah, qala Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin wa dinarun anfaqtahu ala ahlik a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Dinar yang kamu infakkan fisabilillah, dan dinar yang kamu infakkan untuk raqabah, untuk budak, dan dinar yang kamu sedekahkan kepada miskin, orang miskin, dan dinar yang kamu infakkan untuk keluargamu, anakmu, yang paling besar pahalanya adalah yang kamu infakkan untuk keluargamu. Apalagi infak itu untuk apa? Tarbiyah, kebaikan dia. Nah, kadang seorang sayang untuk membelikan sesuatu yang terkait dengan tarbiyah anak-anaknya. Ingat yang seperti ini, ikhwan. Memberikan bolpoin untuk sang anak untuk menulis ayat-ayat Allah, ya, membelikan aurat, kertas-kertas untuk dia belajar, membelikan kitab untuk dia belajar dari kitab itu. Fa subhanallah, pahala yang besar di sisi Allah subhanahu. Intinya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sesungguhnya amaliyah tarbiyah dan dakwah ini amaliyah yang azimah, yang sangat besar. Naam. Yang ketika kita ini melakukannya dengan ikhlas lillah azza wajal, dan juga mengikuti muttabian li sunnati rasul ali salatu wassalam, sesungguhnya ini adalah amaliyah yang besar, yang kita sangat harapkan pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala pahala jariah, nah, dari amalan tarbiyah dan juga mada dakwah ilallah. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, sebagai penutup barangkali ma'asyiral muslimin, kita ingatkan bahwasanya sebaik-baik murabbi, sebaik-baik guru, mudarris, pendidik adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa al-qudwah wal uswah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan hal itu fi kitabih. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Maka nasihat untuk saya pribadi dan antum semuanya, mudarrisin, mudarrisat, jika kita ingin menjadi seorang murabbi, naam, seorang mudarris, seorang guru yang baik di dalam tarbiyah, fanzuru ila rasul alaihi salatu wassalam. Coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadikanlah bagian dari hidup kita adalah membaca sirah Rasul alaihi salatu wassalam. Membaca bagaimana Nabi mendidik, membaca bagaimana Nabi alaihi salatu wasallam mentarbiyah. Hasilnya sudah kita lihat bersama, generasi terbaik umat ini. Itu hasilnya. Generasi yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wasallam khairun nas, sebaik-baik manusia, qarni, generasiku. Berarti ya, beliau adalah orang yang telah berhasil dalam tarbiyah, mendidik para sahabat sehingga mereka menjadi generasi yang terbaik. Apa di balik itu semuanya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah? Di sana ada kesabaran, di sana ada ketelatenan dari Nabi alaihi salatu wassalam, di sana ada perjuangan yang besar dari Nabi alaihi salatu wassalam, di sana ada hikmah beliau, di sana ada kasih sayang, nah, di sana ada perhatian, di sana ada pengorbanan harta, jiwa, waktu. Naam. Itu semuanya ada di dalam sirah Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi mencium Al-Hasan bin Ali yaumin al-ayyam. Ada di samping Nabi orang sahabat, Aqra ibn Habis. Atau yang lain mengatakan, ya Rasulullah, engkau mencium anak indi aslat abna, saya sudah punya 10 anak, belum ada satu pun yang saya cium. Nah, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengingatkan tentang rahmah. Siapa yang tidak merahmati, tidak akan Allah rahmati. Berarti butuh di dalam tarbiyah itu mada, rahmah, kasih sayang. Di sana butuh perhatian. Tidak sungkan untuk Nabi mendatangi sahabat-sahabat beliau. Beliau mendatangi rumah Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, khadimnya beliau, muridnya beliau. Beliau datangi rumahnya. Nah, taib, pernah suatu saat Nabi datang ke rumahnya Anas bin Malik. Kemudian Nabi sholat di rumahnya Anas bin Malik. Di sana ada tikar yang sudah ya sudah usang, dibersihkan dulu. Maka beliau pun sholat di rumah itu. Ada Anas bin Malik, ada ibunya. Nah, ada perhatian di sana masyarakat muslimin fit tarbiyah. Ada kedekatan. Nabi alaihi salatu wassalam ya memboncengkan sekian banyak sahabatnya. Sampai disebutkan ya ada dalam sebagian bahas barangkali ada sekitar 40-an sahabat barangkali lebih ya yang pernah dibonceng oleh Nabi alaihi salatu wassalam fi riwayah. Nah, syahid banyak sahabat yang pernah dibonceng. Di antara yang pernah dibonceng adalah sahabat Ibnu Abbas. Di dalam hadis yang sering disebutkan oleh para ulama fit tarbiyah. Naam. Kata Ibnu Abbas, ya, beliau menceritakan, "Naam, kuntu khalfan Nabi alaihi salatu wassalam." Suatu saat saya di belakang Nabi alaihi salatu wassalam. Naam, dikatakan beliau berada di atas unta. Diboncengkan oleh Nabi. Dan ketika itu berumur 10 tahun, demikian dikatakan. Kuntu khalfan Nabi alaihi salatu wassalam faqala, kemudian Nabi mengatakan, "Ya gulam, wahai anakku, inni u'allimuka kalimatin." Aku akan ajari kamu beberapa kalimat. "Ihfazillah yahfazka." Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. "Ihfazillah tajidhu tujahak." Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapati Allah di hadapanmu. "Idza sa'alta fas'alillah." Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. "Wa idza sta'anta fasta'in billah." Iya. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, nasihat untuk saya pribadi dan antum semuanya, mudarrisin mudarrisat, ya, tentang pentingnya kita untuk melihat bagaimana dulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yurabbin nas, mendidik manusia agar kita menjadi orang-orang yang muttabi'an li sunnah, mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wasallam di dalam tarbiyah dan di dalam dakwah ilallah. Ini barangkali sedikit yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk antum semuanya. Naktafi bihadzal qadri. Wassallallahu wasallam ala abdika wa nabiyyika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.